Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wassalatullahi wasalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ikhwat al-iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang telah kita dapatkan atau yang sedang kita nikmati maupun yang kenikmatan akan datang insyaallah taala. Salah satu nikmat tersebut adalah nikmatnya kita masih bisa belajar atau menuntut ilmu dimanapun kita berada. Dan pada kesempatan kali ini, kita lanjutkan untuk membaca kitab Umdatul Talib Linailil Ma'arib, karya Al-Imam Al-Buhuti Al-Hambali Rahimahullahu Ta'ala. Pada kesempatan yang lalu, kita membaca berkaitan dengan pembagian air, bahwa dalam mazhab Hambali air itu dibagi menjadi tiga. Ada air yang tahur, yakni air yang suci, lagi dapat menyucikan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada air tahir, yakni air suci tapi tidak dapat menyucikan lainnya. Dan yang ketiga adalah air najis, ya. Nah, kita masuk pada halaman 50, yaitu pada bagian yang ketiga. Qala mu'alif rahimahu ta'ala, al-thalithu, yang ketiga dari termasuk jenis air adalah najasun, yaitu air yang najis. Wahuwa yakni mataghayyara bi najasin. Apa-apa yang berubah, yakni air yang berubah karena ya najis. Wa yasirun, dan air yang sedikit, laqa najasatan, yang kecampuran atau bertemu dengan najis. La bimahalli tathhirin, ya, tidak dengan permukaan yang sedang disucikan. Al-Imam Al-Buhuti rahimahullah menyebutkan tentang jenis air yang ketiga, yaitu air najis. Najis secara bahasa maknanya adalah yang dipandang kotor atau menjijikan. Lawan dari bersih atau suci. Air najis ini ya haram digunakan secara mutlak, yakni digunakan untuk ibadah ataupun selainnya, seperti makan dan minum misalnya. Meskipun tidak ada yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuharrimu 'alaikumul khaba'ith," dan mengharamkan bagi mereka yang segala hal yang buruk. Surat Al-A'raf ayat 157. Dan yang namanya najis itu buruk, ya. Illa li darurah, kecuali karena darurat. Seperti untuk melancarkan kerongkongan yang tersemat sesuatu, ya. Jika tidak meminum air yang najis, maka akan mengakibatkan kematian misalnya. Nah, hal ini ya adalah darurat dan merupakan kias ya atas makanan yang haram. Berkaitan dengan air najis ini mencakup dua hal yang disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah ma taghayyara bi najasin. Ya, yang pertama adalah ma taghayyara bi najasin. Ini yang pertama. Ma taghayyara bi najasin. Yang dimaksud dengan air najis adalah air yang berubah sifatnya. Yes. Air yang berubah sifatnya, yakni warnanya, baunya, rasanya, ya, disebabkan karena najis. Ini secara secara zahir, ya. Dan ini merupakan ijma'. Perubahan karena najis ini menimpa pada air yang volumenya sedikit maupun pada air yang volumenya banyak. Sedikit atau banyaknya suatu air, jika dia kemasukan najis, lalu air tersebut mengalami perubahan dari segi sifatnya, warnanya, baunya, dan rasanya, maka air tersebut air najis. Ini yang pertama. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, yang kedua adalah, wa yasirun laqa najasatan. Ini yang kedua. Ya. Matangko ya Rabbi najasin, itu yang pertama. Wa yasirun laqa najasatan, ini yang kedua. Yaitu air yang sedikit yang bertemu atau kecampuran najis. Ya. Yang dimaksud dengan air yang sedikit adalah air yang di bawah 2 kullah. Nah, ketika air yang di bawah 2 kullah ini kecampuran najis, ya, atau bertemu dengan najis, maka air tersebut menjadi air yang najis. Meskipun tidak berubah sifat airnya. Misal kita memiliki air di bawah 2 kullah. Ternyata didapati ada setitik bekas air kencing, ya. Didapati sedikit bekas air kencing. Menurut mazhab, ya, air tersebut menjadi air yang najis meskipun tidak berubah sifatnya. Tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Jadi, menurut mazhab Hambali, air sedikit yang di bawah 2 kullah yang kemasukan najis yang sedikit, maka air tersebut menjadi air najis walaupun sifat airnya tidak berubah. Hal ini berdasarkan riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air yang biasa diminum oleh binatang melata dan binatang buas. Beliau bersabda, "Idza kanal ma'u kullataini lam yahmil al-habat." Jika air itu 2 kullah, maka dia tidak membawa najis. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan juga Ibnu Majah. Mafhum dari hadis ini, jika air tersebut di bawah 2 kullah, maka air tersebut dihukumi air najis ketika dia kecampuran najis, walaupun tidak berubah sifatnya. Sedangkan jika di atas 2 kullah, ya, kemudian kecampuran najis dan tidak berubah sifatnya, maka tidak dihukumi sebagai air yang najis. Kata Alauddin Al-Mardawi rahimahullah, ini adalah pendapat mazhab dan kebanyakan pendapat ashabuna. Yang dimaksud ashabuna di sini adalah para ulama Hanabilah. Dan hal ini juga adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan juga Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Nah, ini pendapat yang pertama. Wa anhu, pendapat lain dari Imam Ahmad dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam dan muridnya yaitu Ibnu Qayyim, dan ini juga menjadi pendapatnya Imam Malik dan Ahlul Madinah, pendapatnya juga Ibnu Munzir dan juga mazhab Zuhriyah, dan juga pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Abu Butain, Syekh Al-Sa'di, dan diamini oleh Syekhuna Khalid Al-Musyaiti hafizallahu ta'ala, bahwa air tersebut tidaklah menjadi air najis meskipun najisnya sedikit. Ya, meskipun najisnya sedikit. Jadi air yang sedikit, kecampuran najis yang sedikit, menurut mazhab yang muktamad pendapatnya adalah bahwa air tersebut menjadi air najis meskipun tidak berubah sifatnya. Nah, pendapat yang kedua, air yang sedikit, kemasukan najis yang sedikit, ya, meskipun tidak berubah sifatnya, dia tidak dikatakan sebagai air najis. Ya. Berbeda kalau ternyata sifatnya berubah, baru menjadi air yang najis. Hal ini dibangun berdasarkan hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku berwudu dari sumur Budha'ah?" Yakni sumur yang di dalamnya dilemparkan, ya, yang di dalamnya itu dilemparkan bekas darah haid, ya, yang di mana baunya, kemudian ada barang-barang yang baunya amis, dan juga ada apa namanya daging anjing. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ma'u tahurun, la yunajisuhu syai'un." Air itu suci, tidak ada yang menajiskannya sesuatu pun. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i. Mafhum dari hadis ini bahwa air sumur Budha'ah, ya, yang di mana airnya itu adalah air yang sedikit, tidak berubah sifatnya meskipun dia kemasukan benda-benda tadi. Maka menurut pendapat yang kedua, air itu tidak dihukumi sebagai air yang najis. Ya, wallahu a'lam. Kemudian al-mu'alif rahimahu ta'ala mengatakan berikutnya, ya, la bimahali tathhirin, tidak dengan permukaan yang sedang disucikan. Misal di tangan seseorang ada najis, ya, dan orang tersebut menyiram dengan air yang volumenya sedikit atau membersihkannya dengan air yang volumenya sedikit. Nah, air ketika dia mengenai najis di tangan tersebut tidaklah menjadi air najis. Kenapa? Karena ketentuannya la bimahalli tathhirin, tidak dengan permukaan yang sedang dicucikan. Nah, air tersebut akan menjadi najis ketika sudah terpisah atau lepas dari tempat yang dicucikan. Ya. Insyaallah langsung di sini. Tangan kita atau apa namanya? Ya katakanlah tangan kita atau meja begitu. Ya, ada meja, kemudian kejatuhan najis. Ya kan? Lalu kita membersihkan meja tersebut menggunakan air yang sedikit. Nah, ketika membersihkan tersebut, air itu tidaklah dikatakan air najis. Kenapa? Karena ketentuannya la bimahalli tathhirin, tidak dengan permukaan yang sedang disucikan. Kalau ternyata setelah selesai disucikan, setelah selesai disucikan atau ada air yang jatuh dari bekas tadi nyuci meja tersebut, maka air-air yang telah terpisah, air-air yang jatuh tadi, itu adalah air yang najis. Ya. Wallahu a'lam. Selanjutnya Imam Al-Buhuti rahimahullah menyampaikan tentang cara menyucikan najis. Ya, setidaknya beliau menyampaikan cara menyucikan air najis. Cara menyucikan air najis itu ada tiga, ya. Ini ada tiga. Apa itu? Yang pertama kata beliau rahimahullah ta'ala, wa yathuru bi idafatin katsirin. Ini yang pertama. Wa yathuru bi idafatin katsirin. Ya. Lalu berikutnya adalah wal katsiru bi zawali. Bentar. Yang kedua adalah wal kasiru bizawali taghayyurihi binafsihi. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah wabinazihin yabqa ba'dahu katsirun. Ini yang ketiga. Ya. Yang pertama kata beliau rahimahullah ta'ala wa yatahuru bi idafatin katsirin. Ya. Dan air yang najis, baik air najis tersebut sedikit ataupun banyak, bisa menjadi suci dengan ditambahkan air yang banyak kepada air najis tadi. Disertai dengan apa? Hilangnya perubahan pada air tersebut. Ya. Yakni hilangnya perubahan sifat air. Misal, katakanlah ada air najis. Katakan ada air najis. Lalu kita menambahkan ke dalam air najis tersebut air suci yang banyak sampai 2 kullah. Ketika ketambahan air suci ini, sifat air yang tadinya berubah karena najis ya menjadi hilang. Misalnya ada air di suatu tempat begitu. Baik airnya sedikit maupun airnya banyak. Kemudian air najis ini ya bagaimana caranya agar menjadi suci yaitu kita tambahin air ke dalam air najis itu kita tambahin ke dalam air najis itu air suci sampai dengan 2 kullah lebih. Nah ketika berubah ya, hilang telah hilang warnanya, telah hilang baunya, telah hilang rasanya, maka air tersebut bisa kita gunakan untuk thaharah. Ya. Jadi yang pertama adalah wayathur bi idafatin katsirin, dan air najis dapat suci dengan apa? Bi idafatin katsirin, dengan penambahan air yang banyak. Bagaimana jika penambahan untuk menghilangkan air najis tersebut menggunakan selain air? Misal dengan tanah atau pasir. Maka di Hidayatul Raghib disebutkan air tersebut tidak menjadi suci dengan ketambahan selain air seperti tanah dan semisalnya. Ya. Serta tidak juga dapat menghilangkan air najis dengan penambahan air yang sedikit. Meskipun dengannya tersebut najisnya menjadi hilang. Tadi kan disebutkan dapat suci dengan ketambahan air yang banyak. Ya, dapat suci dengan ketambahan air yang banyak sampai 2 kullah. Ya, sampai 2 kullah bahkan lebih. Ketika sudah ketambahan tersebut ya, najisnya hilang, maka boleh digunakan untuk thaharah. Nah, masalahnya adalah ketika kita menambahkan air ke dalam air yang najis tersebut menggunakan air yang sedikit di bawah 2 kullah. Ya. Ketika kita tambahkan air suci, tapi dia sedikit, meskipun najisnya hilang, ya, maka tidak bisa air itu digunakan untuk thaharah karena masih dikategorikan sebagai air yang najis. Mengapa demikian? Karena ketentuannya wayatuhuru bi idafatin katsirin. Air najis dapat suci dengan ditambahkan air banyak ke dalamnya. Artinya adalah keluar dari masalah ini air yang yasir, ini air yang sedikit. Yang tidak berlaku. Meskipun najisnya jadi hilang. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, Wal kathiru bizawali taghayyurihi bi nafsihi. Dan dapat menjadi suci juga air najis yang banyak, ya, dengan hilangnya perubahan dengan sendirinya. Seperti khamar, ya, yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Tapi jika perubahan itu ada campur tangan dari manusia, maka tidak dapat menjadikannya suci, ya. Wallahu a'lam. Kenapa demikian? Sebab ketentuannya adalah binafsihi. Dia berubah dengan sendirinya. Ya, secara apa namanya, berarti dengan sendirinya secara alami. Tidak ada campur tangan manusia, tidak ada campur apa namanya alat untuk perubahan tersebut, ya. Wallahu a'lam. Yang ketiga kata beliau rahimahullah taala, ya, adalah wa binazhin yabqa ba'dahu katsirun. Dan air najis, ya, bisa menjadi suci dengan apa? Binazhin, ya. Di binazhin. Dengan adanya perpindahan. Ya pokok yang tetap ba'dahu setelahnya kathirun. Air tersebut masih banyak. Jadi yang ketiga, air dapat menjadi suci dengan adanya perpindahan. Yakni sebagian air najis keluar. Ya. Sama saja, baik perpindahannya itu sedikit maupun banyak. Jika setelah perpindahan itu air tersebut tetap banyak dan tanpa mengalami perubahan. Ya. Misal ada air yang kecampuran air najis, ya, air suci kecampuran dengan air najis. Kemudian air najis tersebut dikeluarkan. Sehingga terpisahlah antara air yang suci dengan air yang najis tadi. Ternyata setelah air najis ini dikeluarkan, air suci itu tetap menjadi air yang banyak, yakni 20 atau lebih misalnya. Dan air suci tersebut tidak mengalami perubahan sifatnya. Ya. Maka boleh digunakan untuk thaharah. Jadi kesimpulannya, terkait cara menyucikan air yang najis ada tiga. Yang pertama adalah idolfah, dengan adanya penambahan air banyak, ya. Kemudian adalah berubah taghayyur binafsihi, berubah dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga ada dengan binazihin, dengan perpindahan yang setelah perpindahan tersebut air suci masih volumenya itu masih 20. Ya, ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu berikutnya Al-Imam Al-Buhuti rahimahullah ta'ala menyampaikan, ya, terkait dengan ukuran dua kullah. Ya, ukuran dua kullah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fa'in balagul ma'u kullataini, ya, jika air telah mencapai dua kullah, wahuma, yakni yang dimaksud dengan dua kula, berapa ukurannya? Kata beliau, arba'u mi'ah witlin, wasittatun wa arba'una, wasalah satu asba'i, witlin misriyin. Yakni 446, ya, 3/7 ritel Mesir. Kata beliau, lam yanjus illa bitaghayyur. Ya. Air tersebut tidaklah menjadi air yang najis kecuali dengan adanya perubahan. Ya, perubahan sifatnya, perubahan warna, rasa dan baunya. Nah, beliau rahimahullah ta'ala menyampaikan tentang apa tadi? Kadar air yang banyak. Yakni ketika telah mencapai 2 kullah. Jika di bawah 2 kullah, maka disebut air sedikit. 2 kullah setara 446, 3/7 ritel Mesir. Mengapa memakai ukuran Mesir? Ya, karena penulis Imam Al-Buhuti rahimahullah adalah orang Mesir, sehingga menggunakan ukuran masyarakatnya. Jika kita membaca matan fikih Hambali lainnya yang ditulis oleh fuqaha dari Damaskus, maka biasanya akan menggunakan ukuran ritel Damaskus. Ya, akan tetapi dalam masalah ini kita menggunakan ritelnya ritel Irak. Sebab Imam Ahmad dan mayoritas fuqaha Hanabilah rahimahumullah menggunakan ritel Irak. Imam Ahmad orang Irak dan kebanyakan fuqaha Hanabilah di Irak yang mereka menggunakan ritel Irak. 2 kullah dalam ritel Irak setara dengan 500. Ya. 500 ritel Irak. 2 kullah itu setara dengan 500 ritel Irak. Jika kita konversi 500 ritel Irak tersebut ya, ke dalam kilogram atau ke dalam liter, maka 2 kullah setara dengan 191,25 kilo. 191,25 kilogram. Atau 191,25 liter. Hal ini sebagaimana keterangan Syekh Amir Bahjat Hafizahullah Ta'ala dalam syarah atas Nazam Al-Maqadir. Ya, wallahu a'lam. Jadi, jika sudah mencapai 2 kullah, ya, tidak dapat dinajiskan kecuali jika ada perubahan pada sifat air. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air yang biasa diminum oleh binatang melata dan binatang buas. Beliau bersabda, "Idza kana al-ma'u qulataini lam yahmil al-khabath." Jika air itu sudah 2 kullah, maka dia tidak membawa najis. Ya, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Syekhuna Khalid Al-Musyaiki hafizullah ta'ala memberikan catatan terkait masalah ini. Kata beliau, ya, tidak ada hajat sebenarnya dengan adanya pembagian air menjadi air yang sedikit dan air yang banyak. Ya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya disebut air tohur selama tidak kecampuran najis atau kecampuran benda suci. Maka dia tetap dikatakan air tohur dan itu adalah air mutlak. Ya. Oleh karena itu, mau sedikit ataupun banyak air tersebut, selama tidak mengalami perubahan pada sifat airnya, maka air itu dikatakan air tohur lagi mutlak dapat digunakan baik untuk toharoh ataupun lainnya. Akan tetapi, jika mengalami perubahan karena najis dan sifat airnya berubah, maka dia menjadi air najis. Ya, wallahu a'lam. Berikutnya, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa in syakka fi tanajjusi ma'in aw ghairihi bana 'alal yaqin. Jika ragu ya, tentang kesucian suatu air atau selainnya, ghairihi di sini bisa pada pakaian, badan ataupun tempat misalnya, ya apa yang harus dilakukan? bana ala yakin, maka dibangun ya di atas keyakinan. Misal kita memiliki air, ya. Kemudian ternyata kita mendapati di dalam air itu ada kotoran. Kita tidak tahu, ya, apakah kotoran itu dari kotoran hewan yang najis seperti keledai misalnya, ataukah kotoran itu dari hewan yang suci seperti unta misalnya. Kita nggak ngerti, kita nggak tahu, ya. Maka hukum asalnya adalah air tersebut tetap menjadi air yang suci, ya, lagi mensucikan. Kenapa? Sebab hal ini dibangun berdasarkan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyakkin. Ya. Suatu hal yang yakin itu dapat tidak dapat dihilangkan, ya, dengan adanya keraguan. Misal lain, ada orang memiliki dua gentong. Maaf ya. Apa namanya? Berikutnya, ya. Kata Imam Al-Buhuti rahimahullah taala, wa inishtabaha tahurun bi najasin lam yataharra. Jika samar antara sesuatu yang tahur dengan yang najis, tidak perlu diselidiki. Ya. Terus apa yang dilakukan? Wayatayamam li'adami ghairihima. Yang dilakukan adalah dia bertayamum. Kenapa? Li'adami ghairihima. Karena teranggap keduanya itu tidak ada. Ya. Misal ada orang memiliki dua gentong yang berisi air. Gentong pertama airnya kecampuran kotoran dari hewan yang najis. Sedangkan gentong kedua airnya kecampuran kotoran dari hewan yang tidak najis. Dan air tersebut, ya, yang kecampuran kotoran dari hewan yang tidak najis, air tersebut berubah sifatnya. Nah, orang ini dia samar, ya. Dan dia tidak tahu mana gentong yang berisi air yang tahur dan mana gentong yang berisi air najis. Maka kata al-mu'alif lam yatahar. Ya. Lam yataharra. Tidak perlu diselidiki. Tidak perlu dicari-cari. Tidak perlu diinvestigasi begitu, ya. Dia apa namanya? Dia tidak perlu menyelidikinya. Dia tidak melihat air tersebut digunakan, sudah digunakan ataukah belum. Kotorannya itu dari mana? Kok bisa sih kotorannya ada di air tersebut? Indikatornya apa? Dan semisalnya, ya. Dia tidak perlu seperti itu. Yang dia lakukan adalah kata beliau rahimahu taala wa yatayammam, ya. Dia ber tayamum. Kenapa demikian? Li'adami ghairihima. Karena, ya, menganggap kedua air tersebut tidak ada. Disebabkan adanya kesamaran yang terjadi. Allah. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa inishtabaha bitahirin tawaddo wudu'an wahidan min kullin burfatin. Min kullin burfatin. Ya. Bukan gurfah, tapi gorfah. Ya, maaf. Wa inishtabaha bitahirin tawaddo'a wudu'an wahidin min kulli gorfah. Ya. Jika samar dengan sesuatu yang tohir, berwudu dengan wudu satu kali yang diambil dari semua ghorfah, ya. Misal, kita ada dua bejana air. Bejana pertama airnya tahur. Dan bejana kedua air tohir. Bekas seseorang yang dia tidur malam, lalu dia bangun, kemudian mencelupkan kedua tangannya ke dalam air tersebut. Maka air bekas apa namanya cuci tangannya si orang yang baru bangun tidur malam menjadi air yang tohir. Dua bejana itu samar bagi kita, ya, samar bagi bagi kita. Maka yang dilakukan adalah kita wudu satu kali yang airnya kita ambil dari dua bejana tersebut. Gimana caranya? Ya, caranya adalah ambil dari gentong, ambil dari bejana pertama, ya, lalu membasuh tangannya. Ambil air dari bejana pertama, lalu membasuh tangan. Dan ambil air dari bejana kedua, lalu membasuh tangan. Ambil air dari bejana pertama, lalu berkumur-kumur. Dan ambil air dari air yang kedua, dari bejana kedua, lalu berkumur-kumur. Ambil air dari bejana pertama, lalu membasuh muka. Dan ambil air dari bejana kedua, lalu membasuh muka. Ambil air dari bejana pertama, lalu membasuh tangan sebelah kanan. Dan ambil air dari bejana kedua, lalu membasuh tangan kiri, ya, lalu membasuh tangan sebelah sebelah kiri. Begitu seterusnya, ya. Mengapa demikian? Ya, sebab salah satu dari kedua bejana itu berisi air tohur yang dapat mengangkat hadas. Ingat bahwa basuhan pertama dalam wudu itu adalah wajib. Sehingga ketika seseorang melakukan cara yang tadi, maka dia telah mendapati kadar wajibnya dalam wudu, ya. Wallahu a'lam. Berikutnya kata Imam Al-Buhuti rahimahullah ta'ala, wa inishtabaha thiyabun tahiratun binajasin binajisatin. Salat fi kulli thawbin bi adadin najisati wa zada salatan. Jika samar antara pakaian yang suci dengan pakaian yang najis, salat fi kulli thawbin, maka dia salat dengan setiap pakaiannya itu bi adadin najisati. Ya. Sesuai atau sebanyak jumlah najisnya. Wazada sholatan. Dan dia menambah sholatnya. Ya. Misal, seseorang memiliki 10 pakaian. Ada orang memiliki 10 pakaian yang suci. Dan 10 pakaian yang terkena najis kencing. Ya. Katakanlah demikian. Maka kata Al-Mu'alif rahimahullah ta'ala, dia sholat dengan setiap pakaiannya sebanyak najisnya dan menambah sholatnya. Ya, ini dia sholat sebanyak 10 kali. Ya. Kenapa 10 kali? Karena pakaian yang kena najis itu jumlahnya 10. Maka dia sholat sebanyak 10 kali, ya, kemudian menambah 1 kali sholat. Sehingga apa? Totalnya jadi 11. Ya, 11 kali sholat. Kenapa demikian? Karena ketika dia sholat sesuai jumlah najisnya, yakni 10 kali, kemudian dia menambah 1 kali, maka hal ini sebagai bentuk memastikan dia yakin dia sholat menggunakan pakaian yang suci. Ya. Pendapat yang kedua, jika hal ini dilakukan, tentu akan menimbulkan apa? Kesulitan. Bagaimana kalau ternyata pakaian yang terkena najisnya itu 100? Ya. Apakah dia akan melakukan 100 kali sholat kemudian menambahnya menambah satu? Tentu ini akan menimbulkan apa? Masyaqqah. Maka dalam masalah ini, ya dia cukup mencari satu pakaian yang dia yakini bahwa pakaian tersebut suci, lalu dia memakainya untuk sholat. Ya, wallahu a'lam. Kemudian kata mu'alif rahimahu ta'ala, wa kaza amkanatun dayyiqatun wa yusalli fi wasi'atin bila taharrin. Begitu pula di tempat-tempat yang sempit dan dia sholat di tempat yang luas tanpa rasa khawatir. Mengenai tempat, setidaknya ada dua, yakni tempat yang sempit ya dan tempat yang luas. Artinya adalah jika seseorang sholat di tempat yang luas seperti shohra, misalnya tanah lapang, lalu ada orang lain yang kencing di tanah lapang tersebut, ya, maka kita katakan orang yang sholat tadi dia sholat tanpa ada rasa khawatir terkena najis. Mengapa? Karena dia sholat di tanah lapang. Ya. Dia sholat di tanah lapang. Bisa jadi dia orang yang kencing tadi jauh tempatnya, meskipun dalam satu lokasi tanah lapang. Akan tapi berbeda jika orang yang kencing tadi kencingnya itu berdekatan dengan orang yang lagi sholat, maka tentu akan timbul apa? Rasa khawatir bagi orang yang sholat ini terkena najis, ya. Bagaimana kalau tempatnya sempit? Jika tempatnya sempit, ya, di situ ada tempat yang suci dan tempat yang najis. Misal, ada satu ruangan yang sempit. Ada satu ruangan yang sempit. Tiga sisi ruangan tersebut terkena najis. Dan ada satu sisi yang suci. Ya. Kemudian orang ini samar akan hal tersebut. Apa yang dia lakukan? Maka dia sholat tiga kali sesuai jumlah najis. Kemudian dia menambah satu kali sholat lagi. Sehingga menjadi empat kali sholat. Maka sholat yang keempat ini sebagai bentuk memastikan dia yakin sholat di tempat yang suci. Sebagaimana seseorang yang tadi ya pakaiannya terkena najis ya. 10 pakaian terkena najis ya, kemudian 10 pakaian lainnya itu suci. Maka yang dia lakukan, dia sholat sebanyak 10 kali sesuai jumlah najisnya, lalu menambah sholat ya, menambah satu kali sholat pun sama dengan orang yang berada di ruangan yang sempit. Yang misalnya mungkin katakanlah penjara. Yang di penjara tidur di situ, BAB di situ, BAK di situ, kan begitu dalam satu ruangan. Ya. Kemudian tiga sisinya ini terkena najis dan ada satu sisi yang suci. Lalu kita samar tentang keadaan tempat tersebut. Kita enggak bisa keluar dari si jin itu. Kita enggak bisa keluar untuk sholat. Ya. Kita tetap berada di situ. Apa yang harus kita lakukan? Ya, maka kita sholat sesuai jumlah najisnya, yaitu tiga kali. Kemudian kita menambah satu kali sholat. Ya. Ala kulli hal, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berkaitan masalah ini, yakni sholat sesuai jumlah najisnya, baik yang ada pada pakaian atau tempat, jika memungkinkan, kita menyelidikinya. Atau mencari tahu mana sih pakaian atau tempat yang suci sesuai dengan indikator-indikator yang ada. Kalau misalnya pakaiannya terkena kencing, kita lihat berarti kalau ternyata dia bau pusing, ya indikatornya pusing, berarti dia kena najis. Pun demikian dengan tempat. Kalau ternyata suatu tempat itu misalnya bau pusing, ya berarti indikator itu adalah sebagai indikator yang najis, ya, sebagai tempat yang najis. Seperti itu. Maka ketika kita telah mencari tahu ya, atau kita berusaha untuk menyelidikinya, tempat yang najis ini, tempat yang suci ini, maka Ya, setelah itu kita menggunakan tempat atau menggunakan pakaian yang suci untuk sholat. Ya, kenapa demikian? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah membebankan sesuatu hal kecuali dapat atau sanggup dilakukan oleh manusia. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Jadi seperti itu berkaitan dengan apa namanya pakaian yang terkena najis maupun tempat yang terkena najis. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.